Maka ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ay yudilluka wama yudilluna illa anfusahum wama yadurrunaka min syai'. Kata Allah, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah kepadamu, wahai Rasul, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah wa rahmatuhu dan rahmatnya, lahammat ta'ifatun minhum, niscaya sekelompok dari mereka sangat ingin, an yudhillunak, niscaya sebagian mereka sangat ingin untuk menyesatkan engkau, sangat ingin untuk menyesatkan Rasulullah. Wa mayudhilluna illa anfusahum, tetapi mereka tidak bisa menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan itu tidak membuat madarat engkau sedikit pun. Tidak membuat jelek engkau sedikit pun. Ila akhiril ayat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini Allah mengingatkan tentang mereka-mereka tadi yang sudah ya'mal su'an, ini perbuatan pertamanya, dosa pertamanya, ya'mal su'an atau khati'atan. Tetapi tidak cukup hanya dengan dosa pertama yang dilakukan, mereka masuk ke dosa kedua. Yarmi bihi, melempar tuduhan. Yarmi bihi, melempar tuduhan kepada bari'a, orang yang tidak salah, orang yang tidak ikut-ikutan, orang yang tidak tahu menahu, tiba-tiba dituduh. Fal ism alaihi murakkab, maka dosa orang tersebut dua kali lipat. Satu, perbuatan dosanya. Kedua, menduduh orang lain yang sama sekali tidak salah. Kemudian ada dosa yang ketiga. Apa itu? Mereka minta kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kami ini orang ningrat, kita kan memiliki suku yang mulia, bangsa atau kabilah yang istimewa. Kalau di kalangan kita ketahuan berbuat salah, kan malu. Yang malu satu suku. Maka ya Rasulullah, sembunyikan, tolong tutupi, jangan dihukum. Ini kan keluarga kita sendiri, ini kan suku kita sendiri, suku Quraisy. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu kira-kira? Itu yang dimaksud dalam ayat tadi, yuridu an yudhillunaka hammat ta'ifatun minhum, sekelompok dari mereka sangat ingin untuk menyesatkan engkau. Apa ayatnya? Lahammat ta'ifatun minhum an yudhillunaka. Hammat, sangat ingin, an yudhillunaka, yudhillunaka. Barakallahu fikum. Lihatlah, dosa pertama menyeret pada dosa kedua, dosa kedua menyeret pada dosa ketiga. Kata Allah, tidak bisa. Kalian gak akan bisa menyeret Rasulullah SAW kepada kesesatan. Kalian tidak bisa menyeret Rasulullah SAW untuk membenarkan yang salah. Kalian tidak bisa menyeret Rasulullah SAW mempengaruhinya agar mau membebaskan orang yang salah karena dari turunan Quraisy. Rasulullah marah. dan berdiri di mimbar dan berkata, "Lau sarqat Fatimah binti Muhammadin las qata'tu yadaha." Kalau Fatimah anak Muhammad SAW, anakku sendiri mencuri, akan aku potong tangannya. Apa maknanya? Tidak peduli dari suku apapun. Bahkan kalaupun dari suku Quraisy, kalaupun dari keluarga Nabi, kalaupun dari anak Nabi sendiri. Lau sarqat Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Ikhwan ibn a'azakullah, mulai tergambar sekarang bahwa ternyata ayat ini barakallahu fikum berkenaan dengan kejadian tersebut. Kita baca ucapan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Thumma dhakara minnatahu ala rasulihi bihifdhihi. Kemudian Allah menyebutkan kebaikannya kepada Rasulnya, yaitu dengan menjaganya. Wa ismatihi, dan melindunginya. Mimman arada an yudillahu, melindunginya dari orang yang berkeinginan untuk menyesatkannya. Maka Allah katakan, walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu. Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka, niscaya mereka sangat ingin untuk menyesatkan engkau. Kalau saja bukan karena rahmat Allah, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah, mungkin Rasulullah SAW akan terbawa. Tetapi Allah SWT melindunginya dan menjaganya dengan rahmatnya dan fadilahnya. وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ قَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا. Bahwasanya yang ayat-ayat tersebut yang mulia ini ditafsirkan oleh sebagian para ahli tafsir bahwa sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah bahwa seorang dari kalangan ahli baitin, dari kalangan ahli bait, saraku fil Madinah, mereka mencuri di Madinah. Falamma tala'a ala sariqatihim, ketika ketahuan pencuriannya, khaful fadhiha, salah satu dari suku, dari satu keluarga ada yang mencuri. Begitu ketahuan dia mencuri, mereka khawatir sukunya terkena malu. Itu makna fadhiha. Fadhiha adalah terbongkar aibnya. Akhirnya kerabatnya, keluarganya, familinya mengambil apa yang dicurinya. Sini barang curiannya. Faramauha bi baitin man huwa bari'un min dzalik. Kemudian barang curiannya dilempar ke rumah salah seorang yang tidak tahu menahu. Kamu mencuri, ini akan menjadi aib, akan menjadi ar buat keluarga kita. Sini, dilempar ke rumah fulan. Hah? Tinggal. Ini ada yang mencuri, ada yang mencuri, ada yang mencuri, cari-cari-cari, ketemu di rumah itu. Siapa yang mencurinya? Ya rumah itu, katanya. Siapa yang mencuri? Yang di rumah itu. Ikhwan ibn na'azakumullah, pertama mencuri. Kedua, yarmi bihi bari'a, menuduh orang yang tidak salah. Asal lempar barang curiannya ke satu rumah, maka rumah itu penghuninya tertuduh karena barangnya ada di rumahnya. Wasta'ana sariq biqaumihi. Akhirnya selidik punya selidik, hampir ketahuan, bahkan sudah ketahuan pencurinya perempuan. Akhirnya pencuri tadi minta kerabatnya, keluarganya, dan kaumnya untuk mendatangi Rasulullah SAW. Yang ketiga, keluarganya, kerabatnya datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa dia termasuk suku Quraisy, dia termasuk keluarga kita, kerabat kita sendiri. Ya trubu minhu, meminta kepada Nabi an yubri'a sahibahum, untuk membebaskan pelaku pencurian tadi ala ru'usinnah, di atas seluruh manusia, bahwa dia tidak salah, bahwa dia begini-begini maunya. Wa qalu, mereka berkata, innahu lam yasriq, sesungguhnya dia tidak mencuri. Wa innama alladhi saraqa man wujidat as-sariqa bi baitihi, dia tidak mencuri, sesungguhnya barang curiannya itu ada di rumah si fulan. Maka alladhi saraqa, yang mencuri adalah man wujidat as-sariqatu bi baitihi, tentunya apa yang barang curiannya ada di rumahnya, maka dia pelakunya. Wa huwa al-bari, padahal orang itu tidak salah sama sekali. Fahamma Rasulullah sallam an yubri'a sahibahum, hampir-hampir Rasulullah sallam melindungi pelakunya. Hampir-hampir yubri membebaskan, yakni memutihkan bahwa dia tidak mencuri, dia tidak salah dan seterusnya. Maka turunlah ayat-ayat ini yang bersama kita ini. Apa diantaranya? Awal-awal ayat mudah-mudahan masih ingat, berarti 3 pertemuan yang lalu atau mungkin bahkan 4 pertemuan yang lalu. Jangan membela orang yang salah. Masih ingat? Wala tujadil anilladzina yakhtanuna anfusahum, jangan kamu bela orang-orang yang secara sembunyi-sembunyi berbuat jelek, orang-orang yang berkhianat, melakukan hal-hal yang dilarang tetapi berpura-pura saya tidak melakukan. Jangan bela orang-orang yang salah. Sampai pada ayat-ayat tadi dan sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, niscaya kamu akan terbawa dengan mereka. Niscaya hamma ta'ifatun minhum an yudhillunaka, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, kamu akan terbawa dengan mereka. Tetapi karena fadilah dari Allah, karena rahmat dari Allah, Rasulullah SAW selamat. Allah turunkan wahyunya, Allah beritakan hakikatnya bahwa dia salah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, siapapun dia, dari Quraisy atau bukan Quraisy, bahkan kalau anakku sendiri, Fatimah binti Rasulullah mencuri, aku akan potong tangannya. Aku tidak peduli. Ikhwani binina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa'anzalallahu hadihil ayat tadzkiran wa tabyinan litilkal waqi'ah. Turun ayat-ayat ini untuk mengingatkan dan menjelaskan kejadian tersebut. Wa tahdhiran lir rasul, dan peringatan bagi rasul, minal mukhasamah anil kha'inin, jangan yukhasim anil kha'inin. Mukhasamah, berbantah-bantahan untuk membela. Anil kha'inin adalah membela orang-orang yang khianat. Fa innal mukhasamah anil mubtil, karena pembelaan terhadap orang yang batil termasuk dalal. Fa innad dalal naw'an, karena yang namanya pembelaan terhadap kesalahan, perlindungan terhadap orang yang salah termasuk kesesatan. Yudhillunaka, mereka sangat ingin menyesatkan engkau. Apa itu dalal? Ada 2 macam dalal. Ada dalal yang bermakna adamul ilmi. Dalal yang bermakna adamul ilmi, tidak tahu ilmu, itu dalal. Enggak ngerti, enggak mengerti kemana dia harus berjalan, itu sesat. Yang kedua, amal bighairi al-ilm, juga dikatakan dengan dalal. Berarti dalal itu ada dalal fil ilm, ada dalal fil amal. Kalau dalal fil ilm artinya dia tidak tahu ilmunya atau salah ilmunya. Dikira ke sini padahal ke sana. Dikira halal padahal haram, itu dalal namanya. Baik. Adapun yang kedua, beramal tidak sesuai dengan ilmu, itu juga dalal. Maka kata Syekh rahimahullah, fa inna dhalal naw'ani, bahwa kesesatan itu ada dua macam. Pertama, dhalalun fil ilmi. Apa dhalalun fil ilm? Huwal jahl, kebodohan. Wa dhalal fil amal, kesesatan dalam bentuk amalan, yaitu amal bi ghairi ma yajib, mengamalkan sesuatu yang tidak semestinya. Harusnya begini, dia kerjakan begitu. Harusnya begitu, dia kerjakan begini. Itu juga dhalal. Baik, apa yang dimaukan oleh mereka ta'ifatun minhum? Apa yang diinginkan oleh ta'ifatun minhum dari Nabi? Lahammat ta'ifatun minhum ayyudillunaka. Sekelompok dari mereka menginginkan agar engkau melakukan hal yang sesat. Yang pertama, apa yang kedua? Agar melindungi orang yang salah. Kalaupun dia salah. Pertama, dia tidak salah. Yang salah itu orang yang rumahnya didapati barangnya. Berarti dia yang salah. Tetapi mereka membela. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Dan orang itu bebas sama sekali, tidak pernah melakukan apapun. Bahkan tidak pernah keluar sejak kemarin dari rumahnya. Ila akhirnya. Berarti mengarah lagi kepada pencuri yang sebenarnya. Ya Rasulullah, orang ini, maksudnya pencuri tadi, itu kerabat kita, keluarga kita, Quraisy, turunan ningrat, turunan mulia. Jangan sampai membuat malu suku kita semuanya. Tutupi sajalah. Anggap dia tidak salah. Marah Rasulullah. Mengapa? Allah beritahu bahwa dia salah. Kamu jangan melakukan satu kesalahan dalam beramal. Jangan membela yang salah. Kalau saja bukan karena ayat ini, kalau saja bukan karena ilmu yang Allah sampaikan kepadamu, niscaya kamu terbawa sama mereka. Tetapi Allah selamatkan engkau. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala fahafidhallahu rasulahu, maka Allah jaga rasulnya, an hadha an-naw', dari jenis ini, dari kesesatan. Allah selamatkan nabinya dari kesesatan. Kama hafidhahu anid dalali fil a'mal, sebagaimana beliau juga diselamatkan dari kesesatan dalam amalan, beliau juga diselamatkan dari kesesatan dengan ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dikatakan Rasulullah SAW diselamatkan dari kesesatan, itu adalah ujian. Barakallahu fikum, orang yang selamat dari kesesatan. Sebagaimana di awal Rasulullah SAW menjadi Nabi, Allah katakan kepadanya, engkau dulunya gak tahu apa-apa. Itu juga wajar. Karena belum diberitahu, dia tidak tahu. Maka Allah katakan, wa wajadaka dhallan fahada. Apa terjemahannya? Wa wajadaka dhallan fahada. Allah dapati engkau dalam keadaan dhal. Kemudian Allah berikan petunjuk. Masa dikatakan sesat. Ya akhi, pahami. Pahami baik-baik. Maknanya adalah kamu tadinya tidak tahu jalan. Kemudian Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diturunkan ayat berikutnya, ayat berikutnya, ayat berikutnya, sampai 30 juz, 114 surat. Barakallahu fikum. Maka kata-kata yang mana yang salah? Memang Allah dapati beliau dalam keadaan tidak tahu. Maka Allah sebutkan, wa wajadaka dhallan fahada. Ini juga Allah katakan, kamu hampir terbawa dengan mereka. Tetapi Allah selamatkan engkau dengan Allah turunkan wahyunya. Kalau barakallahu fikum terbawa dengan mereka, bukan salah Rasulullah SAW, Rasulullah tidak tahu siapa yang benar, siapa yang melakukan, siapa yang tidak. Mereka berdusta, mereka menipu, mereka berusaha untuk menyesatkan. Maka Allah yang selamatkan, tidak. Apa yang dikerjakan oleh mereka sesungguhnya ini, dan pelakunya adalah memang dia. Dialah pencurinya dan seterusnya dan seterusnya. Barakallahu fikum, maka Rasulullah pun selamat karena diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Wa akhbara anna kaidahum wa makrahum ya'udu ala anfusihim. Kemudian Allah khabarkan bahwa tipu daya mereka, makar-makar mereka, kembalinya kepada mereka sendiri. Kahalati kulli makir, seperti keadaan semua orang yang berbuat makar, maka niscaya akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka Allah katakan, wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tidak menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Likauni dzalikal makr wa dzalikat tahayyul lam yahsul lahum fihi maqsuduhum. Karena makar mereka, tahayyul mereka. Apa tahayul? Hah? Bukan cerita-cerita fiktif. Itu takhayul. Dari kata khayal. Khayal. Kalau takhayul dengan titik, takhayul pakai kho, itu cerita-cerita yang tahayul. Tetapi kalau takhayul pakai ha, dari kata hilah. Hilah itu tipu daya. Tipu daya atau membuat berbagai macam perkara-perkara untuk menipu, itu namanya takhayul. At-tahayul. Adapun takhayul dari kata khayal, cerita-cerita khayal. Baik, makar mereka, dalikal makar wa dalikat takhayul, makar mereka dan hilah-hilah mereka, tipu daya, tipu daya mereka, lam yahsul lahum maksudahum, tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan maksud tujuan mereka. Maksud tujuan mereka dari makar mereka dan hilah-hilah mereka agar Rasulullah SAW membela sang pencuri tadi, tetapi Nabi tidak membelanya. Walam yahsul lahum illal khaybah wal hirman, mereka tidak mendapatkan justru kecuali sebaliknya, yaitu khaybah, kerugian. Wal hirman, terhalang dari kebaikan. Wal ithm wal khusran, hanya mendapatkan dosa dan kerugian, khusran. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayatnya bahwasanya mereka menginginkan agar menyesatkan engkau, wama yadurrunaka min syai, mereka tidak menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri, adapun engkau wahai Rasul tidak dirugikan sedikit pun. Jangan dikira dirugikan kalau ada dari sukunya ternyata yang dihukum potong tangan, apa ruginya? Tidak ada ruginya. Masa dari suku beliau sendiri ada yang berbuat begitu? Gimana ini? Jadi kerabat Rasul sendiri tidak ada kaitannya. Barakallahu fikum. Lembaran catatan amalnya sendiri-sendiri. Bagaimana barakallahu fikum dengan beberapa anbiya? Satu nabi anaknya menentang kafir, satu nabi yang lain istrinya kanat minal ghabirin. Bagaimana itu? Apakah disalahkan nabinya? Tidak. Allah yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Dan satu nabi pamannya sendiri menentang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab menentangnya. Maka barakallahu fikum, masing-masing manusia memikul amalannya sendiri-sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Apa sih fulan? Kerabatnya begini, saudaranya begitu, dan sebagainya. Tidak bisa dipikulkan pada orang lain. Apakah dia sudah menyampaikan dakwah atau belum? Itu saja. Kalau sudah menyampaikan dakwah, selesai. Mereka menerima, itu kebaikan buat mereka. Mereka tidak menerima, itu kesalahan mereka. Wa ma alaina illal balagh. Tidaklah atas kami kewajiban kecuali menyampaikan. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak merugikan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi ni'matun kabiratun ala rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatadammana an-ni'mah bil 'amal. Maka ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan pada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang terkandung di dalamnya nikmat pengamalan, nikmatut taufiq. Allah berikan taufiq li fi'li ma yajib. Allah berikan taufiq untuk melakukan apa yang wajib baginya. Sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan ketika ada makar-makar dari munafikin atau makar-makar dari orang-orang yang jelek, seringkali Allah membantunya, menolongnya, melindunginya. Dan itu makna Rasulullah SAW ma'asum. Rasulullah SAW ma'asum, terjaga dari kesalahan. Orang-orang munafik setelah membangun masjid datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sudilah kiranya engkau mampir ke masjid kami untuk sekedar sholat di dalamnya, untuk memberikan doa berkah kepada masjid kami. Kami memberikan masjid, niat kami hanya ingin kebaikan, hanya ingin, padahal semuanya dusta. Mereka akan bikin markas para munafiki, bahkan markas orang-orang kafir. Rasulullah SAW tidak tahu menahu. Oh ya, nanti sepulang kami dari perang Tabuk, Rasulullah iya kan. Tetapi di perjalanan Allah selamatkan nabinya, Allah turunkan wahyunya bahwasanya mereka membangun masjid itu diraran wa kufran wa tafriqan bainan nas wa tafriqan bainal muslimin wa irsadan liman haraballah. Diraran wa kufran wa tafriqan bainal muslimin wa irsadan liman haraballah, sampai pada kalimat la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa li awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Jangan engkau salat di dalamnya selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih layak untuk engkau salat di dalamnya. Maka ketika Nabi datang, bagaimana ya Rasulullah salat? Tidak, aku tidak akan salat dalam selama-lamanya. Bakar masjid itu, dibakar. Masjid Dirar. Hampir terbawa dengan tipu daya munafikin, ternyata selamat. Ini juga sama. Ya Rasulullah, bukankah dia masih belum jelas apakah salah atau tidak salah? Lagi pula dia akan kerabat kita, lagi pula dia akan masih suku kita, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu turun ayat ini, sungguh kata Nabi, kalaupun Fatimah anak Rasulullah mencuri, akan aku potong tangannya. Aku tidak peduli. Ini namanya taufik. Taufik li fi'li ma yajib. Mendapatkan taufik untuk melakukan apa yang semestinya. Wal ismah lahu an kulli muharram. Dan terlindung nabinya alaihi salatu wassalam dari perkara yang haram. Thumma dzakara ni'matahu 'alaihi bil 'ilmi. Kemudian disebutkan pula kenikmatan Allah atasnya dengan ilmu. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan juga bukankah Allah telah menurunkan kepadamu al-kitab wal hikmah? Ai anzala 'alaika hadzal Qur'an al-'adzim. Yani Allah turunkan kepadamu Al-Qur'an yang mulia ini. Wa dzikril hakim, sebutan yang sangat hikmah. Alladhi fihi tibyanu kulli syai, yang di dalamnya ada penjelasan atas segala sesuatu. Wa ilmil awwalina wal akhirin, dan di dalamnya ada ilmu tentang yang terdahulu dan tentang yang akan datang. Dan juga hikmah. Allah berikan Quran wal hikmah. Apa itu hikmah? Bisa bermakna sunnah. Allati qad qala fiha ba'dus salaf, sebagaimana diucapkan oleh sebagian para salafus salih rahimahumullah, inna sunnah tanzil alaihi kama yanzilul Qur'an. bahwa sunnah pun diturunkan kepada nabinya seperti diturunkan Al-Quran. Berarti hadis-hadis, sunnah-sunnah itu pun wahyu. Jangan kaget kalau para ulama berkata dua wahyu, Al-Quran wa sunnah. Dua wahyu, fil wahyaini, di dalam dua wahyu, Quran wa sunnah. Karena memang hikmah juga diturunkan sebagaimana ayat ini, wa anzalallahu alaika, diturunkan kepadamu Al-Quran dan diturunkan kepadamu hikmah, yakni sunnah. Sehingga ucapan-ucapan Rasulullah SAW semuanya dari Allah SWT. Dalilnya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka semua itu adalah wahyu, sebagaimana Al-Quran juga wahyu. Barakallahu fikum. Itu tafsiran pertama. Wa imma ma'rifatu asrari syari'ah az-za'idah. Atau bisa jadi hikmah bermakna rahasia-rahasia syariat, yang merupakan tambahan dari sekedar pengetahuan saja. Za'idah artinya kelebihan atau tambahan dari apa yang sudah Allah kenalkan. Ala ma'rifati ahkamiha. Allah berikan kepada nabinya ahkam, ahkamus syariah. Baik. Kemudian Allah berikan pula bersama ahkamus syariah hikam. Hikam jamak hikmah. Ini dihalalkan, apa hikmahnya? Ini diharamkan, apa hikmahnya? Ini diperintahkan, apa hikmahnya? Ini begini dan begitu, semua ada hikmah-hikmahnya. Namanya hikmah adalah asrar asy-syari'ah. Rahasia-rahasia syariat. Apa hikmahnya salat lima waktu? Ini. Itu namanya hikmah. Wa tanzilul asya' manazilaha wa tartib kulli syai' bihasabihi. Termasuk hikmah adalah menurunkan sesuatu di tempat-tempatnya, meletakkan sesuatu di tempat-tempatnya, dan menyusun sesuatu sesuai dengan kadarnya. Itu juga hikmah. Orang yang kebablasan tidak hikmah. Orang yang hanya sekedarnya kurang sempurna tidak hikmah. Berarti siapa hikmah? Yang memberikan porsi yang pas. Kapan dia harus lembut, kapan dia harus marah. Yang lembut terus, gak pernah suaranya keras dikit, apalagi marah, gak pernah. Itu bukan hikmah. Mengapa? Saat-saat tertentu perlu teguran keras. Saat-saat tertentu perlu marah. Baik. Sebaliknya, yang marah terus, itu juga tidak hikmah. Tidak sehat. Berarti hikmah bagaimana? Yang hikmah adalah tartibu kulli syai'in bihasabihi. Letakkan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya. Marah sekadarnya saja. Lembut juga, itu hukum asalnya. Barakallahu fikum. Maka orang yang memiliki hikmah, dia akan tepat dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kemudian Allah katakan, dan Allah mengajari engkau apa yang kau tadinya tidak tahu. Mengajari engkau apa yang tadinya engkau tidak tahu. Wa hadha yashmul jami'a ma 'allamahu Allah. Dan ini mencakup seluruh apa yang Allah ajarkan kepadanya. Fa innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama wasafahu Allah, karena beliau sebagaimana disifati oleh Allah sebelum kenabiannya, beliau tidak tahu apa-apa. Allah katakan, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau tadinya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Kalau ada yang bilang, tapi kan ketika masih remaja sebelum jadi nabi juga sudah tahu kitab. Baik, kalau itu sudah tahu kitab sebelumnya. Ketika masih kecil, iya. Ya iyalah, masih kecil gak tahu. Ya berarti ilmu itu bertambah. Dari tidak tahu, menjadi tahu. Dari kecil tidak tahu apa-apa, semakin mengenal, semakin mengenal, semakin mengenal. Sampai kemudian dijadikan oleh Allah sebagai Rasul, Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah turunkan wahyunya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah ajari engkau apa-apa yang tadinya engkau tidak tahu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, dulunya engkau tidak tahu. Atau ayat lain, wa wajadaka dhalan fahada, Allah dapati engkau dalam keadaan dhal. Apa tadi maknanya dhal? Tidak tahu ilmu. Engkau tadinya tidak tahu kemana harus berjalan. Fahada, kemudian Allah berikan hidayah. Yani Allah berikan ilmu. Maka sama dengan ayat yang sedang kita bahas, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Thumma lam yazal yuhillahu ilayhi wa yu'allimuhu wa yukmilu. Kemudian Allah terus mewahyukan kepadanya. Dan terus Allah mengajarinya. Dan terus Allah menyempurnakannya. Hatta artaqa maqaman minal ilmi. Sampai beliau naik ke tempat tertinggi dari ilmu. Yang yata'adzar wusuluhu alal awwalina wal akhirin. Tempat tertinggi dari ilmu. Yang yata'adzar, yang tidak mampu satu orang pun bisa menandinginya. Al-awwaluna wal-akhiru. Orang-orang dulu maupun orang-orang belakangan. Gak ada yang ilmunya seperti Rasulullah SAW. Beliau adalah yang paling berilmu dari manusia. Fakana a'lamul khalqi alal itlaq. Maka beliau adalah sealim-alim makhluk. Secara mutlak. Secara mutlak. Wajma'uhum li sifatil kamal. Dan beliau adalah yang paling mengumpulkan semua sifat-sifat kesempurnaan manusia. Wa akmaluhum fiha, yang paling sempurna padanya. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa kana fadlullahi alaika azima. Wa kana fadlullahi alaika azima. Dan sesungguhnya fadilah Allah atasmu, wahai Rasul, sangat agung. Fa fadluhu 'ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'zam min fadlihi 'ala kulli makhluq. Berarti fadilah Allah terhadap Rasulnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah yang paling besar dari semua fadilah yang Allah berikan pada makhluk manapun. Fadilah yang paling besar Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari fadilah yang Allah berikan pada makhluk manapun. Wa ajnasul fadl alladhi qad faddalahu Allahu bihi, dan jenis-jenis keutamaan yang telah Allah utamakan nabinya dengannya, la yumkin istiqsa'uha, tidak mungkin untuk kita sebutkan satu persatu karena terlalu banyaknya. Wa la yatayassar ihsa'uha, dan tidak mudah untuk mengumpulkan semua keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira. Apakah seorang yang telah dilakukan hukum had padanya, apakah ancaman laknat tercabut atau tidak? Barakallahu fikum. Seorang yang sudah dihukum di dunia dengan hukum had dan dia menerimanya dengan ikhlas, dengan taubat, maka terhapus dosa-dosanya, apalagi ancaman-ancaman laknat. Barakallahu fikum. Adapun kadarnya seberapa dipotong, seberapa tidak dipotong, itu dibahas dalam fikihnya secara rinci. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.